Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad. Al-Waqidus Shamad yahdi lirrasyad. بخير خلقك شفيع الأمم يا ربنا صل عليه سلم والآل غرقنا في بحر الوحدة في كل حال دائما مسعتي يا ربنا يا ذا العلا يا ذا النوال يا ذا الجلال والجمال والكمال أنت رؤوف ورحيم وغفور wa ana dhulumun wa jahulun wa kafur wa laisa lana illa azimu afika ya Allah wa ma lana illa azimu fadlika ya Allah faghfir lana ya Rabbana faghfir lana waftah lana wa raddina ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini bi'idhnillah wa'ndur ilayya sayyiti binadroh musilatini khadratil aliyah amma ba'am khadratil kurama para alim ulama para kiai masyayih wal asyatid yang saya hormati wa khususan khadratil kiram beliau ramaki Haji Iksan Makin berserta keluarga baik selaku anggota Majelis Taklim Pusat maupun selaku Nadhiru Madhat Ath-Tahdzib Dewan Pimpinan Penyiar Strata Kitab Pusat berserta Majelis Taklimnya dan para Dewan Pimpinan Penyiar Strata Kitab Daerah Tingkat 1 dan Tingkat 2 berserta pengurus Penyiar Shalawat Waqidiyah tingkat kecamatan dan imam-imam jamaah yang saya muliakan, bapak-bapak penjabat baik sipil maupun non-sipil yang berkenal hadir yang saya hormati, para hadirin hadirat minal waqidiyina wal waqidiyat wa minal muslimina muslimat hadakumullah. Dalam kesempatan yang sangat berharga malam ini, pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, yang mana sampai detik ini kita semuanya masih diperkenankan untuk ikut serta hadir dalam satu majelis Majadah Kubur yang terakhir malam ini, yang mana malam yang sangat menentukan dari beberapa gelombang mujadah yang kita lakukan bersama. Untuk itu mudah-mudahan gelombang yang terakhir pada Mujadah Kubro malam ini yang sangat menentukan sukses dan tidaknya dari gelombang-gelombang sebelumnya ini benar-benar merupakan satu gelombang terakhir yang lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus akan membawa manfaat barokah kepada seluruh umat dan masyarakat. Sanjungan selawat salam barokah mudah-mudahan tidak ada henti-hentinya selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umumnya kepada para jami'il anbiya wal mursalin wa alim ashabihim. Untuk tundanya salam ikraman wa ta'diman wal mahabbah mudah-mudahan selalu dilimpahkan pada para kekasih Allah, para wali-waliullah, para jami'i sultan awliya ghazaman min awali mil akhrihim wa khususan ila awliya itis'ah fi ardi Indonesia wa usulihim wa puru'ihim shaghiran wa kabiran dhakaran wa unsa aina makanu khususan alladhina umbi wilayah Kediri wan Jombang wa makawalayahima wa khususan khasah khadrati sultan awliya ghazada zaman wa a'wanhi radiyallahu ta'anum wa'ata alaina ya Allah wa'ala majlisina hadha majlis mujadah kubra min barakatihim wa asrarihim wa ulumihim wa karamatihim kauniyah wa batiniyah wa amatana ya Allah bi amdatihim kama yaliqu bika wa bihim amin amin ya rabbal alamin. Dengan penuh iringan harapan, mudah-mudahan para beliau-beliau kekasih Allah, para sultan-sultan aulia, wa khususan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenan mengulurkan jangkungan dan dukungan secara rohaniah dalam majelis Mujadah Kubro malam ini, yang sehingga benar-benar majelis Mujadah Kubro ini akan mampu memberikan manfaat kepada kita lahir batin, dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat hadzakumullah, kita semuanya menghadap di hadapan Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam semenjak mulai malam Jumat sampai terakhir malam ini semuanya. Di dalam majelis kita menghadap di hadapan Allah, kita sowan di hadapan Allah untuk mengetop kekuatan-kekuatan batiniah kita, untuk memanfaatkan sumber daya spiritual kita masing-masing. Di dalam kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang semata-mata demi umat masyarakat, khususnya bangsa Indonesia, dari awal sampai malam yang terakhir pada malam ini kesemuanya. Ini kita harus sadar bahwa di tengah-tengah kita ini tidak ada tingkatan di dalam hidup, melainkan yang ada adalah hanya hamba Allah yang do'if. Ini yang perlu harus kita sadari, bahwa di tengah-tengah majelis ini tidak ada pangkat dan tidak ada kedudukan, tidak ada satu orang pun yang lebih tinggi daripada yang lain. Yang ada kita semuanya di tengah-tengah arena Mujadah Kubro hanya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun tingkatan dalam hidup kita, tetap kita ya ayuhannas antumul fuqara wallahu ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kamu semuanya fakir di hadapan Allah. Kamu semuanya butuh fuqara ilallah. Butuh kepada Allah. Hanya yang kaya, yang cukup hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu marilah, karena kita diberi makam oleh Allah adalah makam fakir. Kita makhalul khata, tidak ada hadisnya makhalul khairi, tapi manusia tetap makhalul khata dan manusia tetap fakir, dhaif di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk inilah, agar supaya lebih cepat dan lebih mustajab permohonan kita, mari kita menempatkan diri kita sesuai dengan tempatnya, yaitu merasa dhaif di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap merasa fakir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ada satu manusia pun, segelintir pun, yang merasa ia lebih tinggi daripada yang lain. Imam Ghazali berkata, man ro'a li nafsihi martabatan wali ghairi martabatan wa martabatun nasi fauqa martabati ghairihi fahuwa mutakabbirun. Siapa yang memandang dirinya punya kedudukan dan memandang orang lain punya kedudukan, namun ketika memandang dirinya dia merasa punya kedudukan di sisi Allah lebih tinggi dari kedudukan yang lain, inilah termasuk orang yang sombong, orang yang takabur. Untuk itu, menurut pandangan Allah, sekian banyak manusia yang hadir, sama kullukum min duriyati Adam, engkau adalah anak cucu Adam. Inna akpa Adam min turab, Adam dibuat dari debu. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia menurut pandangan Allah di antara kita-kita, manakah yang paling takwa? Allah memandang kita sebagai ukuran adalah takwa, bukan kegagahan kita, bukan kekayaan kita, bukan pakaian kita, bukan ilmiah kita, tapi dipandang oleh Allah adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka satu-satunya kita dari hidup menuju ke hadapan Allah, dari dunia menuju ke akhirat, sangu yang paling bermanfaat adalah sangu takwa. Fa inna khairaz zati taqwa. hadirin hadirat. Namun takwa tidak semudah sebagaimana ucapan yang kita lahirkan. Takwa tidak semudah ucapan yang kita kumandangkan. Akan tetapi takwa, karena takwa bersabda Nabi, at-taqwa hahunna, bahwa takwa adalah di dalam hati. Karena Nabi wa asyara ila syatti, memberikan isyarah Nabi, memberikan petunjuk kepada hatinya bahwa takwa itu tempatnya di sini, berarti di dalam hati. Di antara sekian banyak hadirin dari pengamal waqidiyah maupun di luar waqidiyah, siapakah yang lebih takwa satu sama lain? Tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'an surat An-Najm Allah berfirman, "Wala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu biman ittaqa." Wahai manusia, manusia, jangan sekali-kali engkau merasa dirimu lebih suci, lebih baik, lebih benar daripada yang lain. Karena sekian banyak manusia, siapakah yang paling takwa? Hanya Allah sendirilah yang tahu. Hadirin hadirat hadzakumullah. Akibat karena adanya manusia merasa aku lebih suci dari yang lain, merasa aku lebih baik daripada yang lain, inilah timbul satu sama lain yang sehingga saling menganggap rendah dengan yang lain, yang akhirnya timbul satu sama lain sehingga kurang bisa saling menghargainya sebab merasa dirinya lebih tinggi daripada yang lain. Ya, ini pun juga termasuk takabur di dalam perjuangan waqidiyah, termasuk menghapus sifat-sifat yang demikian ini. Dan ini semuanya dari pengaruh hati yang tidak bersih. Maka sehingga takwa tidak akan bisa bertempat di dalam hati kita karena hati kita kurang bersih. Maka sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap manusia ada sekumpal daging. Dan apabila sekumpal daging itu bersih, baik, maka manusia akan menjadi baik. Apakah itu? Yaitu hati. Maka di dalam perjuangan waqidiyah yang diutamakan adalah litazkiyatil qulub, untuk membersihkan hati. Ini intinya perjuangan waqidiyah, untuk membersihkan hati manusia dari kotoran-kotoran. Kemudian baru ada ma'rifat billah, tapi itu setelahnya hati itu suci, bersih. Salah satu alat untuk membersihkan hati, menurut hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in tahara wa taharatu qulubil mu'minina anisyada as-salatu alayya. Semua sesuatu itu ada alat servisnya untuk menservis, untuk membersihkan hati orang-orang mukmin yang kotorannya sudah berkarat. Pun rayeng, kata Nabi, harus membaca selawat kepadaku. Inilah antara lain mu'alib selawat waqidiyah untuk membina umat dan masyarakat menuju kesadaran kepada Allah dengan menggunakan alat selawat yang disebut selawat waqidiyah. Hadirin hadirat hadzakumullah, selawat waqidiyah yang berfaedah menjernihkan hati ini harus kita sadari bahwa ini diperjuangkan dan disebarluaskan oleh beliau tidak pandang bulu dan golongan. Siapa saja, karena semua manusia hidup punya hak apabila ia menginginkan jadi orang yang hatinya bersih, punya hak ikut mengamalkan. Maka tidak dibatasi kepada siapa saja, bahkan agama apa saja boleh, karena di dalam ajaran Islam tidak ada larangan ajaran Islam dipelajari oleh agama lain, diamalkan oleh orang lain tidak ada larangan. Urusan diterima atau tidak itu bukan bukan urusan kita, hanya urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita sendiri semenjak kecil sudah Islam, amal kita diterima atau tidak, kita pun tidak bisa memastikan. Hadirin hadirat hadzakumullah, maka tidak aneh apabila sekian banyak pengamal ini terdiri dari beberapa partai yang ada di Indonesia yang lumpuh di sini. Iya. Tapi sudah dianjurkan oleh panitia dilarang membicarakan politik di dalam arena Mujahadah Kubro. Harus membersihkan hati demi umat masyarakat. Silahkan di luar Mujahadah Kubro kamu membicarakan politik, itu hakmu. Tapi di dalam arena Mujahadah Kubro perlu membersih hati, mengetok kekuatan spiritual kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala demi umat dan masyarakat. Bukankah kejadian-kejadian dari semenjak Orde Lama dan sekarang ini telah menunjukkan semuanya itu adalah tidak lain hanya pengaruh kemerosotan moral dan akhlak daripada bangsa Indonesia. Akibat karena kemerosotan iman, krisis moneter, krisis kriteria lain adalah hanya krisis akibat krisis moral. Krisman, krisis iman, krismor, krisis moral. Ini semuanya sumbernya. Akibat kena pengaruh inilah, bukan hanya sekedar Islam bainal luar Islam, bahkan sampai terjadi Islam bainal Islam pun juga saling curiga dan saling tidak percaya dan saling lirik-lirikan. Inilah sangat memprihatinkan. Padahal kita sudah diberi betul-betul oleh Rasulullah SAW, al-muslim, akhul muslim, ya sudu ba'dum ala ba'din. Islam saudara Islam, harus saling memperkuat, saling membantu, saling mengikat dan saling mendukung. Kemenangan seorang muslim, anggaplah bahwa itu kemenanganku juga. Kemenangan yang lain, anggaplah itu sama kemenangku. Saja mereka itu satu jasad, hanya ada yang jadi tangan kiri, tangan kanan, ada yang jadi mata, ada yang jadi telinga. Sebab itu semuanya kan karena mempunyai profesi yang berbeda, perlu ditabung jadi satu, sehingga semua keahlian akan berwujud menjadi satu dan inilah akan bermanfaat. Inilah Islam. Sebab tidak ada seorang ulama akan mampu menguasai ilmu Nabi semuanya. Mungkin ada ahli fikih, mungkin ada ahli tasawuf, mungkin ada ahli politik. Nah, ini semuanya warisan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kesemuanya yang memiliki ilmu-ilmu sesuai dengan bagian masing-masing ini kita padukan jadi satu, di sinilah akan berwujud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kullu shay'in indahu bil miqdar, firman Allah, semuanya akan diberi ukuran masing-masing. Ma khalafa Rasulullah dinaron wala dirhaman wa inna ma khalafa ilma wal hikmah wa warasahu kullu alimin ala qadri ma asyafahu. Rasul meninggalkan kita tidak meninggalkan kekayaan harta, tidak, beliau hanya meninggalkan ilmu dan hikmah yang diwaris kepada semua ulama-ulama generasi penerusnya menurut bagian masing-masing. Apabila para kiai, para ulama, para tokoh-tokoh menyadari bagian masing-masing, tidak akan mencemuri hak-hak dan bagian yang lain, saya rasa tidak mungkin akan terjadi gap satu sama lain. Hadirin hadirat hadzakumullah, untuk itu kalau kita memang betul-betul membutuhkan satu ukhuwah di dalam Islam, urusan golongan lain terserah, tapi ukhuwah harus diwujudkan. Saya rasa sukar diwujudkan apabila hati tidak bersih. Sebab ukhuwah itu membutuhkan satu ikatan batiniah yang betul-betul kokoh, yang sehingga satu sama lain saling diikat oleh magnet iman. Takabur, takabur bisa juga dengan kekayaan, sombong bisa juga dengan keturunan, sombong juga mungkin bisa dengan ilmu. Nah, ini karena ilmunya banyak juga bisa jadi sombong, karena ahli wirid yang banyak juga bisa jadi anania, egois, sehingga menganggap orang lain di bawahnya. kesemuanya itu merupakan kotoran hati yang akan menutup hati dari ikhlas. Akhirnya ibadahnya sehingga tidak ikhlas. Dan juga akan menutup hati kita berkonsentrasi kepada Allah yang sebenarnya. Ditutup itu semuanya. Justru karena itu kita merasa sadar ajaran Waqidiyah sudah lillah, ikhlas lillah, billah, tapi penerapannya tidak semudah itu. Sudah sering saya katakan, al-ikhlas istiwa bainal madhi wa dhammi. Ikhlas yang sebenarnya, yang hakiki, apabila kita sudah sama di dalam menghadapi, dicaci dan dipuji. Rasul dicaci, asal pribadinya ya sama sekali tidak memperhatikan, asal bukan agama yang dicaci. Fa idza khatabahum jahiluna qalu salama. Apabila ada seorang bodoh mencaci dia, cukup antum selamat. Jawabnya, ya wis gak apa-apa antum selamat. Hanya itu jawabnya. Dan saya selama jadi santri sampai diceluk kiai belum pernah ketemu ulama demikian kecuali Mu'alib Shalawat Waqidiyah radhiyallahu ta'ala. Ini saya buktikan sendiri, akhlakul karimahnya menampak. Ini bukan pamer tapi kenyataan. Pernah pada waktu saya hadirkan ke Malang, saya akan mengadakan pengajian di Masjid Jamek Malang. Beliau saya datangkan untuk pada waktu itu menghadapi 17 Agustus mengirim roh para pahlawan. Akhirnya saya minta izin dengan takmir, banyak yang kawan juga ke Masjid Jamek, diterima. Sudah saya menyampaikan berita ini kepada beliau bahwa nanti mujadahnya ada di Masjid Jamek. Akhirnya di tengah-tengah masih di dalam proses persiapan, salah satu dari takmir masjid ada yang tidak setuju dan menolak. Akhirnya terpaksa oleh kawan-kawan di DPR Kota Madya pada waktu itu, saya diberi saran supaya suruh menempatkan di aula SMA Alun-Alun Bunder Malang Kota Madya. Akhirnya terpaksa saya menyewa aula SMA. Bagaimana setelah beliau datang ke Malang, tanya sama saya, katanya mau bertempat di masjid kiai, mengapa kok tidak jadi? Saya jawab, anu Romo, oleh takmir Masjid Malang ditok sebagian takmir menolak untuk bertempat di masjid. Jawabnya bagaimana? Alhamdulillahirrabbilalamin, besar ya jasanya takmir. Nah, coba saya mau menempati masjid ditolak oleh takmir, oleh beliau dijawab, alhamdulillah besar jasanya takmir. Kesempatan bagi umat Islam untuk menampilkan Islam dan kemampuan Islam di dalam membina umat ini. Ini kesempatan emas bagi umat Islam untuk menampilkan kemampuan Islam membina umat dan kebahagiaan umat di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu perlu umat Islam menampilkan akhlakul karimah di tengah-tengah masyarakat. Sebetulnya kesempatan emas. Karena selama ini banyak tuduhan bahwa Islam menghambat pembangunan, Islam menghambat dan lain sebagainya. Itu karena sempitnya pandangan di dalam Islam. Lah, inilah perlu tantangan ini dijawab oleh umat Islam dan partai-partai Islam itu. Ini mestinya. Untuk itu Waqidiyah hanya mengajak demi kepentingan li'la'i kalimatillah, demi kepentingan kesadaran. Secara formal Waqidiyah tidak memihak kepada siapa saja, tapi urusan pengamal silahkan itu hak mereka masing-masing. Tidak ada ikatan. Inilah hadirin hadirat. Untuk itulah kita semuanya harus menyadari bahwa Mujadah Kubro malam ini sukses yang sesuai dengan tujuan Mujadah Kubro perlu kita koreksi masing-masing. Sebab begini Pak, hasil atau tidaknya Mujadah Kubro secara umum malam ini kita anggap sukses perjuangan panitia, usaha panitia. bisa mengumpulkan sekian banyak orang. Tapi menurut ajaran Waqidiyah, bukan hanya sekedar kuantitasnya, tapi perlu diwujudkan kualitasnya setelah Mujadah Kubro ini bagaimana. Ini yang menjadi ukuran sukses dan tidaknya. Hasil dan tidaknya sama dengan orang haji. Kita mujadah di sini sama dengan orang pergi haji. Setelah oleh panitia haji didaftar semuanya, sudah uang masuk, berangkat ke Mekah, di sana sudah hari hanya wukuf di Arafah, jumroh, sa'i dan seterusnya, sampai tahalul dan seterusnya, secara umum sudah sukses, berhasil kita memenuhi kewajiban Islam yang kelima. Tapi sukses yang dimaksud oleh Allah lah yang sesungguhnya pribadi-pribadi, yaitu hajjul mabrur. Al-hajjul al-mabrur alladhi ba'dahu khairun min qablu. Haji yang mabrur, haji yang setelah haji ada peningkatan baik daripada sebelum haji. Ini yang haji, berarti inilah yang sukses. Lebih kendo atau lebih semangat, kesadaran kita lebih meningkat. Ini perlu dikoreksi. Jadi pengamal hasil dan tidaknya sangat pribadi. Kalau hasil lahiriahnya demikian, padahal Waqidiyah tujuan intinya tazkiyatul qalbi, membersihkan hati. Sebelum Mujadah Kubro drengki dengan tetangganya, selesai Mujadah Kubro pancet drengki, ah ini namanya istiwa. Sama, tidak ada perbedaan. Ini namanya tidak berhasil. Andikan orang nanam tidak berhasil, ya mungkin mujadahnya rame, Allahumma ya kejahat sama. Ini andikan tanaman hanya subur daunnya tapi tidak berbuah. Daunnya memang subur, 4 hari 4 malam terus baca selawat terus, tapi buahnya sama sekali tidak ada. Kadang-kadang ada tanaman daunnya subur melebihi batas, malah justru tidak berbuah sama sekali. Saking ngetopnya, saking anunya, akhirnya timbul takaburnya malah lebih besar. Apalagi lek ndungo hasil, masya Allah sombongnya. Seakan-akan Tuhan di tangannya, bisa dikemandu. Lek kapan aku sing mujadai mesti hasil. Wah, lah ini. Direken seperti Tuhan sudah di bawah tangan. Nah ini timbul, ini namanya orang nanam subur daunnya tapi buahnya tidak ada, malah justru lebih merosot. Nah ini yang kalau kita salah kontrol. Sebetulnya doa itu kita hanya diperintah saja, seperti kita mau melamar ke perusahaan ingin jadi pegawai, karena di situ ada syarat-syarat harus jadi pegawai, kita mengajukan lamaran. Diterima dan tidak, tidak ada hubungannya dengan kertas lamaran itu. Itu terserah daripada direkturnya sana. Begitu juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hanya diperintah ud'uni, mintalah kamu kepadaku, Allah yang jawab, astajib lakum, nanti saya kasih. Dikasih hari itu atau tidak, itu bukan urusan yang doa, itu urusan Allah sendiri. Dadi pegawai mentiung, dadi pegawai ya mentiungo, hanya lillah, tetapno syariat, duriyah itu syariat. Usuluddin witing agama tauhidnya satu Allah. Maka Waqidiyah mengistilahkan fakiru ilallah, tauhid hanya lari satu kepada Allah. Kullu Allahu ahad, Allahu samad, Allah satu, Allah puncak semua tujuan. Wa inna ila rabbika muntaha, terakhir tujuan hidup hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, kullu itu aja diapalno pendak tahlil saja. Kalau kita hafal tapi tidak diterap no podo dengan hafal ngitung duit, gak tahu duit. Hanya hafal saja. Itu perlu ditanam. Jadikan akidah yang kokoh, yang sehingga jadi iman yang aktif. Dengan iman yang aktif didukung, ditanam, dipopok dengan baca selawat, akhirnya iman itu menjadi subur. Menjadi iman yang aktif. Kesuburan iman akan berkembang mengeluarkan satu sinar yang memenuhi ruang alam pikiran, sehingga akhirnya akan menerobos seluruh penjuru dalam tubuh kita. Akhirnya manusia bergerak dengan nilai-nilai iman. Inilah yang disebut manusia muttaqin. Ini akhirnya telinga bergerak bawa iman, kata-kata bergerak bawa nilai iman. Sebab geraknya mulut selalu disertai dengan pancaran nur iman yang masuk ke dalam ruang pikiran dan memantul ke dalam seluruh tubuh. Akhirnya kata inilah namanya udkhulu fi silmi kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam dengan keseluruhannya. Yo kupingmu, yo mulutmu, yo matamu, yo kakimu, yo telingamu. Ayo seluruh tubuhmu, lahir batin kafah. Jangan kita berlagak Islam, anu Islam, kata-katanya sudah tidak islami. Seneng pecah belah wong Islam. Seneng memfitnah dan lain sebagainya. Janganlah kita umat Islam jadi tukang fitnah. Kita sudah tahu. Dan jangan mudah dipancing oleh berita-berita yang tidak jelas. Idza ja'akumul fasiqu binabain fatabayyanu. Kaila taf'alu bijahlatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai umat Islam, apabila ada seorang pasek datang kepada membawa berita, jangan kesusu diterima. Buktikan berita itu dulu benar atau tidak, agar supaya kamu tidak akan bertindak karena kebodohanmu, akhirnya kamu menjadi menyesal atas perbuatanmu itu sendiri. Hadirin hadirat azakumullah, kita umat Islam, Sayyidina Ali tegas, innallaha la ya'ti khairan li ahadin bil firqah la minal awalin wala minal akhirin. Allah tidak akan memberi kebahagiaan kepada siapapun dengan jalan perpecahan, baik masa lalu maupun masa yang akan datang. Berarti siapa yang ingin memperjuangkan kebenaran dengan jalan perpecahan, sama saja dengan dia akan mengharap, sama dengan ingin ketemu gagak putih. Tidak akan ketemu. Mayuk itu bita'ab, istilah Jawanya tuas kangelan, tidak ada artinya. Tidak ada jalan perpecahan akan menguntungkan, dan Allah tidak akan memberi kebaikan kapan pun waktunya. Untuk itulah perlu kita semuanya untuk kembali koreksi diri yang paling baik bagi kita semuanya. Kalau sudah situasi yang demikian ini, di tengah-tengah situasi yang sedemikian ini, banyak orang-orang yang pandangannya bingung, pandangannya goncang. Di tengah-tengah suasana yang menggoncangkan pandangan, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila TV-mu goyang, coba dicoba. Mungkin antenanya yang kurang pas kepada pemancar. Atau memang TV-nya yang rusak. Kalau memang antenanya yang kurang pas, coba pasang antenanya, diluruskan kepada pemancar. Insya Allah akan tenang. Kalau kamu memalangi kegoncangan, terapkan hatimu, antena batinmu, kembalikan papiru ilallah. Dengan melalui pemancar yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang ada pada satelit, apapun pula yang ada dalam pemancar, pemancar umat adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Langsung. Anta iksirul waghli, anta misbahus suduri. Engkau ya Rasulullah lampu hati seluruh umat. Di dalam keadaan hati gelap bingung menghadapi situasi demikian, tenang. Kembalikan pancaran batin kita kepada Rasul sampai menembus kepada Allah. Disitulah nanti akan ada petunjuk yang istimewa dari Allah, sebab kita sudah menyerahkan sesuatu kepadanya. Hadirin hadirat, sebetulnya Allah itu tidak akan menyiksa dan menurunkan bala. Layak Allah, layak Allah bi adabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakirun alim. Kalau tidak salah surat Nisa, Allah tidak akan membuat siksa, kecaman, membuat kesengsaraan, membuat bala untuk kamu, andikan kamu itu pandai bersyukur dan beriman. Karena Allah ya paling cinta kepada orang-orang yang syukur. Maka sampai Allah di dalam surat yang lain, Allah berfirman, wa daraballahu masalan qaryah kanat aminatan mutmainnah. Allah telah memberikan contoh kepada kita pada suatu negara di masa lalu. Wa kanat aluha aminatan mutmainnah. Penduduk negara itu sangat tenang hidupnya, aman, tentram, makmur. Wayak tirizukuha ghadan min kulli makanin, datang rezekinya setiap hari dari seluruh penjuru alam. Makmur betul. Namun sayang, fakafarat, akhirnya kafir mengkafiri bi'a'umillah, kenikmatan-kenikmatan ini disambut dengan kekafiran oleh para ahli negara itu. Akhirnya fa'atakoha allahu libasa ju' wal khauf, kenikmatan hidup yang serba nikmat, serba ada, tenang, kelihatan akrab, enak hidup, harmonis. Akhirnya karena pada masa zaman rakyat di zaman negara itu mengkufuru nikmat Allah, kenikmatan yang begitu besar hanya dimonopoli oleh orang-orang tertentu, yang akhirnya kenikmatan itu dicabut oleh Allah, dirubah menjadi adab, dan akhirnya timbullah banyak manusia kelaparan. Timbul sembako lebih mahal, banyak orang yang tidak kuat beli. Timbul kesemuanya dipengaruhi punya rasa takut. Sekarang coba, ayat ini juga sudah berwujud di karunia. Sing sugih metu nggih gelang gede gak wani, nggih kalung gede wedi. Sing dadi pemimpin wedi, sing sugih donga wedi tidak wae tukang santet. Sing gak duwe donga padha golek donga. Sing duwe dhuwit kepengin tuku mas-masan gak wani gawe. Semuanya saling curiga dan saling punya rasa takut. Ini tidak, kenapa? Bima kanu yasnaun. Semua itu akibat dari perbuatanmu masing-masing. Inilah firman Allah. Untuk itulah kalau kita semuanya umat Islam, nek dereng berarti kita itu masih mitasi nangisnya, perlu ditangisi tangisnya. Niki kula panjenengan, perlu kita tangisi tangisnya. Jangan-jangan nangis itu nanti yang akan menjadi api neraka karena tidak ikhlas kita. Hanya lillah billah yang kita ucapkan, tapi kita tidak wujudkan. Hadirin hadirat, sebetulnya kalau kita melihat kitab-kitab, bacaan ya Sayyidi ya Rasulullah itu sudah cukup untuk menghadapi apa saja. Diceritakan dalam Sa'adatu Darwin, pada suatu hari ada orang pergi di tengah hutan, dicegat oleh orang, beberapa orang begal. Dia mau dibunuh, dirampas. Akhirnya setelah itu dia tenang, konsentrasi menghadap pada Rasulullah dan berkata, ya Sayyidi ya Rasulullah, tahu-tahu ada pendatang lain yang memukuli dan menangkap begal itu. Dan pendatang lain dari mana? Orang itu tidak tahu. Diceritakan pernah terjadi, ada orang di pinggir laut, di situ banyak bajul-bajul yang ganas-ganas. Akhirnya ketika ia mau diserang oleh bajul, dia berkata, ya, mengucapkan ya Sayyidi ya Rasulullah, akhirnya ada pendatang tahu bawa kentes mukuli bajul-bajul itu. Pendatang dari mana? Ia pun tidak ngerti. Banyak kejadian-kejadian cukup diatasi oleh ulama-ulama dulu dengan wasilah kepada Rasulullah, bacaan ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi Rasulullah. Saya rasa kalau memang waqidiyah betul-betul, orang-orang waqidiyah ini sudah tidak mitasi yakinnya dengan waqidiyah, saya rasa cukup dengan memperbanyak ya Sayyidi ya Rasulullah itu saja. Kalau memang sudah mantap untuk menghadapi segala masalah, nah ini perlu kita koreksi, sampai di mana kemantapan dan keyakinan kita. Kita berdoa dari lahirnya salat waqidiyah sampai 35, melihat doa kita begitu lengkapnya, ya alhamdulillah. Tapi kita juga harus syukur, walaupun bagaimanapun labetnya atau hasilnya juga tidak juga ada, tapi perlu kita koreksi, mengapa sekian tahun kita berdoa dan mengapa pula masih harus terjadi situasi yang demikian kita temukan ini. Ini menunjukkan sebagai didikan kepada kita, keadaan ini mendidik kepada kita untuk kita lebih meningkat, untuk kita lebih meningkatkan diri, lebih punya rasa tanggung jawab kepada amanat yang diberikan oleh beliau Mu'alib salawat kita kepada kita. Kita kadang-kadang diundang pertemuan, diundang rapat dari DPC, cukup makilkan satu orang sekretaris kalau kita tinjau secara organisatoris cukup. Tapi kalau kita tinjau tarbiyah bidang rohani, tidak cukup diwakil oleh ndak nyang dewe. Tidak cukup orang makan itu melok warek diwakilnya orang lain, tidak bisa. Nah, kita itu dalam akhidiyah kita butuhkan tarbiyahnya, bukan sekedar aktif masalah organisasinya saja. An-nadroh itu al-imdad dari khalur rajul kamil ila khalil ila qalbil murid bi ghairil wasithah. Ini yang kita butuhkan. Niki para bapak-bapak, para ibu-ibu. Contohnya seperti mujadah teng riki niki. Yang menyentuh hati atau yang tidak, yang yakin atau yang tidak akan terlihat sendiri. Sebab orang kalau sudah tersentuh hatinya ini sukar. Turu niku angel, wis mapan turu gak iso turu karena pengaruh hati. Nah niki, mila kita kudu koreksi. Nek kula panjenengan mujadah sekarang niki tidak berhasil kangge pribadi-pribadi kita, napa mungkin kula sampean menangi mujadah benjing recep umur kula panjenengan, Bu? Napa sampean sik yakin lek umur sampean mesti dawa ni menangi mujadah recep akan datang? Sampean dawuh adoh-adoh keroyo-royo Medan, Sumatera, Timur-Timur. Bahkan ini ada yang dari Thailand. Lho delok adoh kaya ngoten lek sakniki mboten sukses, setelah mujadah kubra tidak ada perubahan hati kita, berarti rugi. Karena rugine hati kita, kita mboten menangi mujadah Rajab akan jadi apa kula panjenengan? Nggih lek sakniki keadaan sehat, kita tidak terasa kebutuhan kita di akhirat sebab belum menampak. Karena Al-Quran surat Qiyamah, wa idza balaghatit taraqi bila man raqi. Hei menungso, kowe saiki enak-enak seneng-seneng nanging ngerti yo nek rohmu wis teko klekek-klekek nek tenggorokan, kowe banyu wis ora kolu, kanan kiri ditungguk karo keluargamu, semuanya tidak ada yang mampu membela. Nalika di tengah-tengah itulah Allah nyetel pelemu morain nom sampai tuwek diketok no kabeh ono ngarepe. Zaman tahun semini aku ngelakoni ngene, aku ngelakoni ngene, aku nyolong iki, semua pelemnya hidup. Nalika sampean sekarat niku diketok no ngarep sampean kabeh. Di tengah-tengah suasana yang kritis, Allah berfirman, kila, dikatakan, man rokin, hai manungso, yen wis ngene iki carilah dukunmu yang paling ampuh, sing iso nyembuhno. Carilah doktermu yang paling ampuh, suruh menyembuhkan penyakitnya. Akhirnya, fadonna annahul firok, disitulah manungso banyu yakin, nek dheweke bakal pisah karo anake, bakal bisa karo dunia nih, bakal bisa karo jabatan nih, yang selamanya itu dicintainya. Akhirnya dijawab oleh Allah, la yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha, Tuhan tidak akan mengundur dan menunda apabila ajal telah datang. Bareng wis mulai nyawa dijabut mlebu, dewa is ketok roh ireng kono is kesulotan geni neroko. Malaikat ngelehno, awalam nu amirkum mayata zakkarun, wahai menungso, apa kurang lawas umurmu didawakno karo Allah sampai anak putumu is gede-gede kan dinteni tobat gak tobat-tobat, apa kurang dawa kan diwai umur? Apa tidak pernah mendengarkan peringatan kamu di dunia? Bala sandika dawuh Gusti, walakin kadzdzaba wa tawalla, namung sayang Gusti, kula nalika nika diperingetaken mboten kula reken. Lah nikilah para bapak, dun yang tidak bisa kita tebus. Dunia seisinya tidak cukup kita kangge nebus. Napa malah ninggal anak-anake gak sadar. Ninggal bondo, ninggal dunia gawe maksiat karo anake. Bendino dieret-eret karo malaikat bergokak lakone anak. Satu kitab menerangkan, sampean lek wis mati malam Jumat diwai kelonggaran mulih. Dilalah ninggal omah, sampean mulih nemplek nang ngarepe omah sampean ge maksiat be anak sampean. Sampean nemplek kaya wong mesu nang ngarepe lawan. Gak direken oleh anaknya. Jangankan dikirim kebaikan, malah justru omah itu kaya maksiat. Maka inilah Rasulullah SAW bersabda, ya ayuhan nas la tafdahu ala amwatikum min akbarakum bisu'i a'malikum. Wahai manusia, kowe aja gawe susahe kawele-welehe keluargamu sing ana alam kubur mergo eleke kelakuanmu. Fa innam yuruna ala a'malikum, dheweke kabeh weruh nang kelakuanmu iku. Ana roh sing nemen gak kuat ana ngarepe lawange putune, omah tinggalane omahe ge maksiat. Nah, iku biyen omah tinggal aku le. Aku biyen golek kangelan. Mosok kono eling karo aku iki mbahmu, Nak. Mungkin terjadi begitu itulah. Mula saestu, terutama adik-adik remaja, kanak-kanak, kalau engkau ingin dihormati nanti oleh anak cucumu di masamu nanti, untuk masa sekarang tanamlah kamu harus memperbaiki orang tua orang tuamu. Biru abakum tabirukum abnaakum. Kalau engkau memperbaiki orang tuamu di masa kini, engkau akan diperbaiki oleh anak cucumu di masa depan. Tanamlah sejak sekarang. Jangan sekali-kali ada remaja yang berani dengan orang tua. Rasulullah SAW bersabda, siksa yang Allah tidak sabar menunggu di akhirat, tapi ma'ajalan disiksakan di dunia ini, adalah uqukul walidain, siksa untuk menyiksa orang yang berani dengan orang tua. Benjing tangi saka kubur mengejutkan semua orang kaget. Iku wong apa dikarak karo malaikat karo dieret-eret dikarang karung. Rante saka geni, kecek saka geni, pecut saka geni. Bareng kabeh takon, tiyang napa malaikat niku dusane ngoten niku. Kon ngerti yo, ya iki remaja-remaja waki dia sing wani karo wong tuane. Bathuke ana tulisane hadza uququl walidain. Iki lho contone wong wani wong tuwa nalika ana donya. Maktubun ala jabhatihi. Mula suwiji dina enten sahabat badhe tilar wis sekarat, dikengken maca syahadat mboten iso. Padahal sahabat Rasul kengken maca syahadat ni mboten saged. Sayyidina Ali wangsul sowan ten Rasulullah SAW, duh Kanjeng Nabi, sahabat pulan pun sekarat kengken maca syahadat kok mboten saged. Kanjeng Nabi langsung nyaut pun jawab, apa sik duwe wong tuwa? Nggih kantun ibune Kanjeng Nabi. Coba kanan ana ibune nek aku ati sowan mrono. Akhire lajeng Sayyidina Ali dugi dateng ibune. Nek si sanjangi Kanjeng Nabi badhe sowan, ibune jawab, "Walah Sayyidina Ali, nek ngantos Kanjeng Nabi tindak mriki kula nggih suul adab, mboten tata krama, sing langkung saya kula mau tak sowan dateng panjenengane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Akhirnya si ibu tua kalau sawanten Kanjeng Nabi, didangu kali Kanjeng Nabi, "Bu, si fulan niki anak riko apa duduk?" "Nggih Kanjeng Nabi, saiki lek lara wis nemen sudah sekaratul maut, tapi kengken maca syahadat ora iso, iki jelas duwe kesalahan dosa karo riko, Bu. Apa sih salah anak riko mbok di ngapura?" Ibune jawab, "Ya napa Kanjeng Nabi, mboten kados-kados." anak kula niku sing enjek cilik kula eman-eman. Kula golekaken panganan mon kula rewangi boro kali gendong anak kula. Dicokot lamuk mawon kula jaga keamanane. Sareng wis gedhe iso nyambut gawe, sing dimulyakno sing wedok tok. Kula dianggep buruhe. Bendina kangkan stuk datekno tukang momong putu. Bendina ditakekno tukang eso-eso tukang nyapu. Napa boten lara Kanjeng Nabi kaya ngoten niku ati kula. Akhire Kanjeng Nabi, lek ngono sampean ngapura Pak mboten kersane anak kula dadi intipe neraka. Dan ikilah orang bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anak. Akhirnya Nabi perintah sahabat-sahabat, kengken numpuk kayu, perlu itu dibakar saja daripada dibakar di akhirat. Akhirnya roh putrane ajenge diobong, ana pribasan tega larane gak tega patine. Akhir sujud di hadapan Nabi, dina niki Kanjeng Nabi anak kula karo ngapura. Seketika ibunya mengatakan sekarang anak saya ngapura. Seketika itulah si fulan itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Akhirnya Nabi bersabda, siapa yang hidupnya punya dosa dengan orang tua sampai ia mati belum diampuni, matinya akan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Inilah mila sangka niku monggo, terutama mari kita semuanya betul-betul, kalau memang orang tua sudah kedahuluan meninggal, mari selalu kita kirim, kita ingat jasa-jasanya. Kita adanya jadi manusia yang begini tidak lepas dari jasa para beliau-beliau itu. Untuk itu marilah kita semuanya tobat. Malam ini mari tobat bersama-sama. Satu gentir manusia pun jangan ada yang merasa dirinya baik. Al-Fatihah. Sing kuwate kaya asu ya bakal tangi saka kubur rupa asu. Sebab walakot karomna bani Adam, Allah berfirman, tetap tak mulyakno menungso selama masih berbentuk anak cucu Adam, manusia berbentuk manusia. Dalam surat Yasin tegas, walau nasya'u lamasakhna 'ala ma kanatim al-ayah. Bila perlu tak usap raimu, tak ganti rai kewan, tak cocokno karo kelakuanmu. Mula mbinjing niku kula wingi dalam acara remaja. Kuliah remaja kan pun diterangaken, besok iku bakal akeh wong diuber-uber wong tapi gak ngerti, gak kenal sapa sing uber-uber. Gak ngerti lewat sing uber-uber iku kate nuntut. Klibat-klibat kate nuntut takoni pangling, bareng ngono suarane muni, "Lah kon iki sapa? Mosok Riko iku lali, Bu? Aku ki ndak anak Riko biyen. Aku rak sing kok pondokno biyen." Lah siramu kok malah ganti sirai asu. Ya iki dosaku biyen, Bu. Mungkin mungkin akan terjadi. Malah enten kitab jenenge Asratu Sya'ah. Termasuk wonten kitab Qurtubi. Niku benjing lek kiamat niku pun cedhek. Tingkai menungso kabeh padha ngumbar nafsu wahawa mutabaan, manungso kabeh ngabdi karo kepentingane nafsune dhewe-dhewe. Lek wis jaman sing kaya ngono menungso ngumbar nafsu, otomatis sing disembah nafsu liyan wis kaya ngono akan terjadi. Suri jagongan karo anak bojone ndelok TV, esuk tangi pating celerik padha nangis. Kene apa kok padha nangis? Sing wedok gak ngerti lek praene berubah. Mergo nguwasno raine sing lanang dadi rayasu. Sing wedok nangisi sing lanang. Sing lanang melok jerit, nangisi sing wedok mergo diwasno raine sing wedok dadi rai celeng. Akhirnya pating jerit metu saka kamar padha pating serundal dadi ndas kewan kabeh metu teko omahe dhewe-dhewe. Niki nanti akan terjadi. Nek sak niki sing metu teko kamare kaya kewan mung sik kelakuane tok. Dereng praene. Tapi lama kelamaan tunggu mainnya, nanti pasti akan ada terjadi seperti itu. Sebab itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mila sangkon niku, mari kita perhatikan pembinaan-pembinaan generasi penerus kita dari remaja-remaja kita. Jangan sampai meleset pembinaan remaja-remaja kita, sebab itu harapan bangsa. Coraknya bagaimana negara kita di masa depan adalah tanggung jawab remaja-remaja di masa kini. Nikilah para rawuh saking menika monggo sakniki anak putu kilo kita dongaaken sing pun sedo mbah-mbah kita jauhaken ngapura umat masyarakat kita jauhkan ampun dengan Allah Subhanahu wa taala pumpung balak dereng ditemurunaken sing gede wonten ing Indonesia. Ya Allah, maafkanlah bangsa kami. Kesemuanya ini tidak lain dari olah dup saking banyaknya dosanya bangsa kami, ya Allah. Ya Allah, belas kasihanilah di tengah-tengah bangsa kami, anak bangsa kami yang masih kecil-kecil belum punya dosa, ya Allah. Akibat dosanya orang tua mereka akan ikut memikul resikonya. Cobi para bapak-bapak. Namun mboten ternyata dosa sing dilakoni wong tuane terjadi pembunuhan, terjadi pengusiran, terjadi pengungsian, sing arek cilik-cilik sing gak melok dosa melok memikul akibat kesemuanya itu dari kejahatan manusia itu sendiri. Niki mila justru niki eman anak-anak cilik kula panjenengan sedaya urung melok duwe dosa kudu melok susah, melok prihatin, melok terlantar, gak melok apa-apa. Kabeh mboten ngerti lek akite menerima akibat dosane lan kesalane wong tuane dhewe-dhewe. Mila monggo Al-Fatihah. Ya ladina nan tale. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalem maril mangdubi alaihim malam. Monggo Ibu. Binjing niku enten ora maksar ditengeraken. Wa yahmiluna auzarahum ala dhuhurihim. Nalika menungso dipanggil Allah niku kabeh kaya wong boyongan. Apa sing ditenggolok miyek-miyek iku kabeh padha nenggolok gawa dosane dhewe-dhewe. Dipanggil Allah mikul dosane dhewe-dhewe. Sakniki mawon dibayangaken kaya-kaya sudah terjadi sowan di hadapan Allah karo mikul dosane dhewe-dhewe karo njauk sepura sambat nyuwun syafaat dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Mustaqim. Al-Fatihah. Shirotol ladzina an'amta 'alaihim. Al-Fatihah. A difference you can hear. A difference you can feel. Laurus Multimedia Production, Kediri. Innovative automation technology for the new world caster.